ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwatullah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid dan Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hazm Al-Syeikh rahimahumullah. Kemarin kita lalui ayat yang dibawakan musannif di surat Fatir, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabalakum." Al-ayah bahwa mayit yang mereka doa padanya, meminta-minta, Allah nafikan kalau itu mendengar doa mereka. Kalaupun mendengar, tidak akan bisa menjawab mereka, sehingga sia-sia segala doa permohonan yang mereka panjatkan kepadanya. Entahina minta, tinggal permasalahan apakah dengan ini orang yang mati tidak mendengar sama sekali segala sesuatu, bahkan salam orang yang bersalam kepada mereka ketika ziaratul kubur, dan apakah mereka membalas orang yang salam tersebut. Dalam hal ini ada khilaf di kalangan a'immah. Sebagian dari mereka mengatakan orang yang mati tidak mendengar salam, sehingga perkataan yang ziarah kubur, "Assalamualaikum ya ahlad diyar," ini bukan salam layaknya mukmin kepada mukmin lain untuk dijawab, tetapi doa agar mereka yang dikubur itu mendapat salamah, mendapat keselamatan, dilindungi dari azab kubur dan semisalnya. Adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, "Annal insan idza sallama ala shakhs ya'rifuhu fid dunya raddallahu alaihi ruha faradda as-salam," bahwa manusia itu kalau menyalami orang yang dia kenal selama di dunia dulu, maka Allah kembalikan arwahnya yang dikubur dan menjawab salam tersebut. Hadis tentunya perlu dikaji lebih jauh tentang kesahihannya, tapi seandainya itu sahih, maka ya karena perkaranya ghaib, dibatasi sebatas yang ada khabar, sebatas yang ada riwayat kabar Rasulullah SAW. Rasul katakan dia mendengar dan menjawab salam, ya kita katakan kalaupun hadis sahih, dia mendengar dan menjawab salam. Selain itu tidak ada kabar, tidak ada pemberitaan kalau mereka mendengar dan segala sesuatunya mereka dengar. Dari mana diketahui? Karena ini ada pemberitaan dari Rasulullah, ya kita ya nyatakan demikian sebatas riwayat menyebutkan. Tidak kemudian dipukul rata semua omongan, segala suara didengar oleh mayit. ini yang mereka sebutkan jawaban dari hadis, sehingga kalau diurut ada berapa. Yang pertama mereka katakan salam itu bukan salam layaknya mukmin kepada mukmin selama hidup. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan itu, bukan seperti itu, bukan mukhotobah seperti itu. Tetapi ini lebih kepada doa, maknanya yang ziarah mendoakan mayit untuk mendapat salamah, keselamatan. Kedua, terkait hadis radallahu alaihi ruhah, Allah kembalikan ruhnya di kuburnya lalu menjawab salam, kalaupun itu sahih maka mereka larikan artinya sebatas mereka hanya mendengar salam. Bes. Selain itu kita tidak mengetahui, karena perkaranya gaib. Perkara gaib hanya dibatasi sesuai nas. Nas mengatakan dia dengar salam, dia jawab. Jadi dikatakan dia dengar salam, dia jawab. Lainnya kita tidak berani berkata demikian. Yang ketiga, jawaban ketiga, mereka katakan, para ulama, kalaupun seandainya masih dikatakan enggak, ya hadis isyarat, misalnya di istimbat demikian, isyarat bahwa mayit mendengar segalanya selain salam pun berarti dia dengar. Jika diartikan dan ada yang memahami demikian, maka mereka jawab Allah menafikan, ini jawaban ketiga, Allah menafikan di dalam ayat kalau mereka itu mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. In tad'uhum, kalau kalian berdoa minta-minta, ya Sayyid Fulan, ya Wali Fulan atau siapa, ya Syekh Fulan bin Fulan, sembuhkan orang tuaku, naikkan jabatanku, mudahkan rizkiku atau yang semisalnya, walayyadzubillah. Ini yang dinafikan oleh Allah, kamu berdoa minta kepadanya tidak akan mereka dengar. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Yang Allah nafikan, mereka mendengar doa permohonan kamu kepada mereka, orang-orang yang meminta-minta kepadanya. Dan tidak mungkin seorang muslim mengatakan enggak, dia dengar, dia paham, bahkan sampai tingkatan dia menjawab, bisa mengabulkan doa orang yang datang ke situ minta-minta doa kepadanya. Ya mungkin dia berkata demikian kalau masih ada imannya. Kenapa? Karena dengan itu berarti dia telah mendustakan Quran. Terang-terangan Quran mengatakan la yasma'u du'aakum. Mereka enggak dengar, dinafikan oleh Allah. Enggak dengar doa kalian. Kamu mengatakan mereka mendengar. Berarti kamu dustakan ayat ini. Tidak kamu imani. Dan itu kufur, wal'iyadzubillah. Aba wastakbara. Fakadzaba wa asa. Fir'aun dikafirkan oleh Allah karena bukan hanya dia maksiat, bukan hanya dia menyelisih dan durhaka, tapi sudah sampai tingkatan mendustakan. Kadzaba wa asa. Dia dustakan semua yang disampaikan Musa alaihissalam. Makanya gak mungkin orang yang masih punya iman meyakini atau mengatakan mereka mendengar doanya. Maka dengan demikian tidak mungkin hadis Rasul SAW bertentangan dengan ayat Al-Quran. Mungkin ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan orang mati itu mendengar, berdalilkan dengan khitab yang ada di dalam hadis ini. Assalamualaikum. Mukhotobah Rasul mengajarkan orang yang ziarah kepada yang dikubur. Antum, assalamualaikum. Berarti mereka mendengar. Layaknya orang hidup diberi salam, assalamualaikum. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan di Bukhari, bahwa pengantar jenazah itu begitu pulang meninggalkan yang dikubur, mereka yang dikubur itu mendengar suara trompanya pulang, yang mengantar mendengar suara trompanya, berarti ada pendengaran dari mereka yang mayit. Tetapi ashab qaulil awal, para ulama yang pertama tadi yang menafikan pendengaran mayit, menjamak dan mereka tafsirkan hadis-hadis ini. Adapun hadis pertama telah lalu tadi, salam yang dimaksud doa, bukan mukhotobah. Terbukti juga para sahabat alaihimus radhiyallahu ta'ala anhum, khitab mereka ucapkan dalam tasyahud kepada Rasul SAW, bahkan ketika Rasul masih hidup, dalam keadaan Rasul gak dengar jelas. Rasul sedang safar, Rasul sedang perang kemana, mereka sholat, mereka ucapkan dalam sholatnya, assalamualaikum ayuhan Nabi. Khitab, salam kepadamu ya Rasul. Rasul jelas gak dengar. Rasul di mana, sedang perang atau sedang safar? Nah, atau sebaliknya, sahabat sedang safar yang ke di Habasyah, yang ini, mereka sholat dan mengatakan assalamualaikum. Maka khitab semacam itu bukan khitab untuk orang yang mendengar, tidak harus mendengar khitab demikian, tapi lebih kepada makna doa. Adapun yang kedua, mendengar trompa mereka, itu khusus. Artinya khusus, ya seperti tadi perkara gaib yang Rasulullah kabarkan, sepulangnya pengantar meninggalkan mayit setelah dikubur. Ya hanya waktu itu. Makanya dikatakan sebatas yang nas mengatakan, dia mendengar suara trompa mereka yang tinggalkan. Nah, itu terkait mayit mendengar atau tidak dari ayat ini. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahihi an Anas qala shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa qala kayfa yuflihu qauman shajjau nabiyyahum wa nazalat laysa laka minal amri shay'. Anas katakan bahwa Rasul luka di perang Uhud, terluka, maka beliau katakan, bagaimana akan jaya kaum yang telah melukai nabinya? Maka turun ayat 128 Ali Imran, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sama sekali. Laisa laka, sama sekali bukan hakmu, bukan wewenangmu, dan bukan urusanmu perkara manusia ini. Qauluhu fi sahih ay sahihain allaqahul Bukhari an Humaid wa an Thabit an Anas. Wa'allaq di Bukhari dari Humaid dan juga dari Thabit dari Anas, karena Bukhari enggak ketemu Humaid, tidak pula ketemu Thabit, keduanya tabi'in, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dan Thabit bin Aslam Al-Bunani. Mu'allaq, tetapi hadis mausul, sanadnya bersambung. Wasalahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i an Humaid an Anas bihi, sama riwayat Anas dari Humaid. Wasalahu Muslim an Thabit an Anas, adapun riwayat Thabit itu ada di Muslim, tersambung sanadnya. Semuanya dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Ishaq fil Maghazi. Ibnu Ishaq ma'ruf rujukan banyak ulama terkait sirah atau riwayat-riwayat sirah, riwayat-riwayat peperangan, kapan terjadi, berapa jumlahnya, apa yang terjadi dalam peperangan itu. Banyak mereka nukilkan dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya, dalam Maghazinya. Qala haddathani Humaid At-Tawil an Anas qala kusirat ruba'iyatun Nabi SAW yawma Uhud, bahwa pecah gigi seri Rasulullah di perang Uhud. Wasyujja wajhu, dan terluka wajah beliau. Faja'ala dam yasilu ala wajhi, maka darah itu bercucuran dari wajahnya. Faja'ala yamsahu dam, Rasul mengusapi darahnya. Wahuwa yaqul, sembari beliau katakan, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim fa anzalallahu al-ayah. Bagaimana akan jaya suatu kaum yang membasahi wajah nabinya, khadabu itu melepoti dengan darah, ini maksudnya mereka lukai. Nah, wajah Nabi mereka, sementara Nabi mereka ini mengajak mereka, mendakwai mereka kepada Rabb-nya, maka turun ayat ini tadi, laisa laka minal amr syai'. Nah, Yauma Uhud. Terjadi ini di perang Uhud, seperti yang Bukhari Muslim riwayatkan, juga Ibnu Ishaq tadi. Uhud ma'ruf nama gunung di Madinah. Terjadi peperangan padanya tahun ketiga Hijriah di Syawal. Ini ma'ruf musibah yang menimpa muslimin di waktu itu. Syujja an-nabiyyu qala Abu Sa'adat asyaj fi ra'si khasah bil asl asyaj syujja itu hanya dikatakan luka kalau hanya di wajah atau kepala. Khusus kalau lukanya di wajah atau di kepala dikatakan syaj. Wa huwa an yadribahu bi syai'in fayajrahuhu fihi wa yashukuh. Yaitu ketika seseorang dipukul dengan sesuatu, terluka dan robek wajahnya atau kepalanya, maka dikatakan syujja. Thumma stu'mila fi ghairihi minal a'dha. Tapi kemudian oleh orang Arab digunakan secara umum di anggota tubuh lainnya pun dikatakan syujja kalau dilukai. Tapi pada asalnya kata asyaj syujja hanya kalau luka di wajah atau kepala. Wa dzakara Ibnu Hisyam min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Utbah ibn Abi Waqqas huwa alladhi kasara ruba'iyyat an-nabi as-sufla. Kata Abu Sa'id di riwayat Ibnu Hisyam bahwa Utbah ibn Abi Waqqas dia yang membuat, dia melukai Rasul dan membuat gigi seri beliau patah yang bawah, gigi bawah. Wa jaraha syafatahu sufla, juga karenanya terluka bibir bagian bawah, bibir Rasulullah SAW yang bawah. Wa anna Abdullah ibni Shihab az-Zuhri huwa alladhi syajjahu fi wajhi. Adapun yang di wajah Rasul yang melukai adalah Abdullah ibni Shihab Az-Zuhri. Wa anna Abdullah ibnu Qami'ah jarahahu fi wajnatihi. Abdullah ibnu Qami'ah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajnahnya. Wajnah itu bagian yang menonjol pada wajah atau pipi. Ini. Atau apa namanya bahasa Indonesia. Wajnah itu ini. Sehingga tiap orang tentunya punya wajnatain. Kanan dan kiri. Wajnatul yumna, wajnatul yusra. Tentunya ada setiap orang ada tulang keluar atau menonjol di pipinya ini. Ini juga luka sallallahu alaihi wasallam dilukai oleh Abdullah ibn Qami'ah. Fadakhalat halaqatani min hilaqil mighfar fi wajnati. Salah satu besi yang ada di helm penutup kepala besi itu sampai masuk di sini, di wajnah ini tadi. Wa anna Malik ibn Sinan masaddam min wajhi Rasulullah SAW wazdaradahu. Dan Malik ibn Sinan beliau yang menyedot, beliau hisap darah Rasulullah SAW yang keluar dari wajahnya sampai itu berhenti, sampai diupayakan untuk dihentikan darah itu yang keluar dihirup oleh beliau lalu ditelan, yang sisanya ya si apakan pokoknya dihentikan darahnya supaya enggak terus ngalir. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Rasul katakan kepadanya, lan tamassakan nar, kamu tidak akan tersentuh api neraka karena darah Rasul sallallahu ada di tubuhnya. Malik ibn Sinan ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Malik ibn Sinan ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat ma'ruf radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Qami'ah yang melukai wajnah Rasul tadi, sempat Rasul katakan kepadanya, akma'akallah, karena namanya Abdullah ibn Qami'ah, Qoma'ah, akma'akallah, Qami'ah itu artinya dhalilah, yang rendah atau yang hina. Maka didoakan oleh Rasul, akma'akallah, Allah hinakan kamu, Allah rendahkan kamu karena melukai Rasul SAW. Dan disebutkan dalam sirah bahwa tidak lama setelah itu dia Abdullah bin Qami'ah ini diserang oleh kambing besar, kambing gunung. Kamu tahu kambing gunung yang biasa tinggal di atas puncak-puncak gunung, bebatuan, di sana banyak. Berhasil liar dan kadang ya ganas kepada orang. Walhasil diserang ini Abdullah ibn Qami'ah oleh kambing ini, kambing gunung ini, sampai dia ditandui di ini hingga patah-patah tulang dan tubuh Abdullah ibn Qami'ah, dihinakan dan direndahkan oleh Allah atas doa Rasul SAW padanya. Qala al-Qurtubi warrubaiyah bifathir ra arrabaiyah wa takhfifil ya rabaiyah wa hiya kullu sinnin ba'da thaniyah. Rabaiyah nama dari gigi setelah gigi serinya. Qala an-Nawawi walil insan arba'u rabaiyat, kata Nawawi, maka setiap orang punya dua, punya empat, afwan, punya empat rubaiyah, dua di atas, dua di bawah. Qala al-hafidh wal murad annaha kusirat fa dhahaba minha falaqah wa lam tuqla' min asliha. Kusirat artinya pecah atau cuil dan tidak patah atau tidak tanggal dari akarnya, bukan lepas sama sekali, tapi pecah dan cuil gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi wa fi hadha wuqu'ul asqam wal ibtila' bil anbiya shalawatullah wa salamuhu alaihim. Ini menunjukkan para nabi pun merasakan sakit dan ibtila', diuji oleh Allah Ta'ala. Liyanalu jazilal ajri wa thawab, agar pahala mereka lebih besar. Walita'rifa umamuhum ma'asabahum wa ya'tassu bihim, juga agar umatnya tahu begitu perjuangan para nabi, sehingga mereka mudah untuk bersuri teladan, berpanutan kepadanya, agar ringan orang. Jangankan kamu, Rasul sendiri dan para nabi begitu diperlakukan umatnya, dibenci, ditolak, dicela. Maka agar ahlu sunnah yang mengikuti nabinya ringan bebannya, bukan hanya dia, dan bukan orang pertama dia didustakan, dimusuhi sekian banyak orang, ya akhir Rasulnya dilukai sedemikian rupa hingga berdarah-darah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar dia semakin kuat dan tetap istiqamah dalam al-haq. Qala al-qadhi wal yu'lam annahum minal bashar, juga agar diketahui umatnya bahwa para nabi itu manusia. Tusibuhum mihanud dunia, maka ia menimpa mereka mihnah, cobaan-cobaan duniawi. Disakiti, dilempari, dilukai, berdarah, sakit, digergaji, di ini, di itu, oleh kaumnya. Wa yatra'u ala ajzamihim ma yatra'u ala ajzamil bashar, maka terjadi pada jasad mereka sama seperti pada manusia, layaknya manusia. Bukan kemudian mereka kebal, bukan kemudian mereka anti bacok, bukan kemudian mereka, kalau karomah diartikan begitu, oh, nabi orang pertama, orang paling mulia, enggak mempan itu panah ke pipinya, besi, enggak mempan, enggak, tidak akan melukai wajah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya beliau seperti manusia biasa, yang namanya perang kena senjatanya lawan, berdarah, luka. Liyutayaqqana annahum makhluqun marbubun, agar semakin yakin bahwa para nabi itu makhluk marbub di bawah kekuasaan Allah. Wala yuftatanu bima dhahara ala aidihim minal mu'jizat, agar tidak terfitnah orang dengan mukjizat-mukjizat yang ada pada diri mereka. Berarti Tuhan ini orang hebat, bisa begini, bisa begitu. Agar tidak terfitnah, terbukti bisa dilukai, bisa berdarah. Wa yulabbisa syaitan min amrihim ma labbasahu ala nasara wa ghairihim. Agar syaitan tidak bisa memperdaya umat terkait Rasul ini, Nabi ini. Tidak seperti Nasoro atau Yahud. Begini, begini, begini dengan mukjizat-mukjizatnya. Maka enggak mungkin itu manusia, pasti Nabi, pasti Tuhan. Maka sampai dituhankanlah selain Allah. Rasul tidak. Terjadi pada beliau apa yang terjadi? Orang semakin yakin bahwa beliau pun manusia, makhluk yang diciptakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qutu ya'ni min al-ghulu wal ibadah. Ini syaitan telah menipu dan memperdaya Yahud dan Nasara sehingga berlebihan dalam memuliakan para nabinya sampai pada tingkatan mereka tuhankan selain Allah, disembah, diibadai. Qauluhu yawma Uhud huwa jabalun ma'ruf kanat indahu al-waqah al-mashhurah fa'udhifat ilaih. Nama Gunung Ma'ruf dan perang itu dinisbatkan kepadanya, perang Uhud, karena di kaki Gunung Uhud. Qauluhu kaifa yuflihu qaumun shajjau nabiyahum zada muslim wa kasaru rabaiyatahu wa admau wajhahu. Tambahan di riwayat Muslim, dan mereka pecahkan giginya Nabi dan mereka bikin berdarah wajahnya. Qauluhu fa'anzalallah laisa laka minal amri syai. Qala Ibnu Athiyyah ka'anna an-nabi lahiqahu fi tilkal hal ya's min falahi kuffari Quraisy. Kata Ibnu Athiyyah, seakan Rasulullah SAW di saat itu dalam keadaan beliau berdarah, luka wajahnya, giginya pecah, beliau seperti pesimis untuk kufar Quraisy bisa beriman sehingga bisa jaya dan bahagia karenanya. Faqila lahu bisababi dzalik, oleh sebab itu dikatakan kepada beliau dalam ayat, laisa laka minal amri syai, bukan urusanmu. Ay awaqibul umur biyadillah, akhiran dari segala sesuatu di tangan Allah semata. Famdi anta li sya'nika wadum ala du'a'i li rabbik. Maka lanjutkan urusanmu, berdakwah, melakukan syariat Allah, dan teruslah berdoa kepada Rabbmu. Adapun kamu pesimis, kamu putus asa dari mereka dan menginginkan mereka begini gak akan jaya nantinya, itu di luar wewenangmu. Dinafikan oleh Allah bahwa itu bukan dari wewenang Rasul SAW. Qala Ibnu Ishaq, laisa laka minal amri syai' fi ibadi. illa ma amartuka bih fihim. Kata Ibnu Ishaq, fi ibadi, urusan hambaku ini bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai' fi ibadi, maknanya mereka begini, mereka aku jadikan begitu, akhirnya nanti seperti apa, itu bukan urusanmu. Tugasmu hanya menjalankan yang aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Aku perintahkan kepadamu begini, lakukan kepada mereka begini, seperti yang Allah perintah. Aku perintahkan begini, lakukan. Adapun yang tidak Allah perintah, maka enggak usah kamu ikut-ikut mengurusi hamba-hambaku tersebut. Di dalam ayat ini bahwa benar-benar perkara makhluk dijadikan seperti apa, mengabulkan doa mereka, menyelesaikan hajat mereka, memenuhi permintaan mereka, dan segala urusan makhluk ini bukan kepada Rasulullah. Dinafikan oleh Allah, laisa laka minal amri syai', bukan hak Rasul, tetapi kepada Khaliknya semata, satu-satunya Allah Ta'ala. Adapun Rasul yang merupakan Sayyidu Waladi Adam, yang paling mulia dari anak cucu Adam, pun tidak punya wewenang, tidak punya hak sama sekali terkait perkara urusan makhluk. Kalau ini Rasul, bagaimana yang selain beliau? Dari para nabi, orang-orang soleh, para wali, apalagi itu benda-benda mati, laut, sungai, gunung, pohon, batu, berhala, dan yang lain-lainnya. Sama sekali mereka enggak punya urusan, enggak punya hak untuk mengurusi makhluk ini, menjawab doanya, memenuhi permintaannya, hajat-hajat mereka. Sama sekali bukan urusan mereka. Itu hanya urusan Khaliknya. Ayat mengajarkan secara terbiah suluk kepada kita untuk orang itu lebih menjaga lisannya, mengekang lisannya, terutama melihat orang yang dalam kemaksiatan, agar orang tidak semaunya berkomentar dengan lisannya. Oh, fulan udah sanggus, orang wanu dia itu begini, dicela dan di jelek-jelekan. Gak mungkin orang kayak gitu bakal dapat hidayah, gak mungkin orang kayak gitu bisa tobat, semisal itu tidak benar. Makanya Allah menegur Rasulnya SAW dalam ayat ini, karena seperti pesimis beliau terhadap iman atau kebaikan kufar Quraisy. Nah, makanya jangan menganggap berat, jangan menganggap sulit sesuatu bagi Allah. Orang yang di hadis di Muslim yang mengatakan melihat orang bermaksiat, fulan berkali-kali maksiat ini itu, ya mungkin dia diampuni oleh Allah sudah. Ya, akan dia diampuni Allah. Padahal orang ini masih hidup. Marah Allah murka padanya. Siapa itu yang sumpah-sumpah atas namaku? Aku tidak begini, aku tidak begitu. Tidak aku ampuni, tidak akan aku maafkan. Aku telah ampuni orang itu dan aku gugurkan amalanmu, orang yang mengatakan tadi. Makanya lisan harus dijaga untuk tidak berbicara semaunya, terutama melihat orang yang mubtala dengan kemaksiatan atau dosa, agar kita tidak pesimis dan menutup rahmat baginya. Kadang orang paling benci dan musuhnya terhadap dakwah, paling jahatnya kepada dakwah, tapi subhanallah, hidayah Allah berikan padanya, Allah selamatkan iman kepadanya sehingga dia beriman, diberi taufik jadi orang yang sangat taat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Masih yang penting seperti Allah katakan, urusanmu sebagai dai berdakwah, menasehati, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Adapun mengklaim pulan gak akan diampuni Allah, pulan begini, pulan gak akan jaya, pulan urusan hamba, urusan manusia hanya Allah yang tentukan, bukan urusanmu. Mereka terima dakwah, tidak terima, itu bukan urusanmu. Serahkan itu semua kepada Khaliknya. Wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.